Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi, memasuki hadis ke-13. Beliau sebutkan an Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu an khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik, khadim Rasulullah yang berkhidmat kepada Rasulullah sallam, bahwa Nabi bersabda, tidaklah beriman salah satu dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini riwayat Anas ibn Malik. Beliau berkhidmat melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya selama 10 tahun semenjak kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Dibawa oleh umi beliau kepada Rasulullah SAW. Dan beliau katakan, ini Anas, khadimmu ya Rasulullah. Ini berkhidmat, menservis segala hajat dan urusan. Pas 10 tahun, Anas khidmat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Anas, demi Allah, aku melayani dan berkhidmat kepada Rasulullah 10 tahun, tidak pernah. Ya kalau menyapis, no. Tidak pernah beliau menegur aku atas sesuatu yang belum aku lakukan, kenapa engkau tidak lakukan? Atau sesuatu yang terlanjur aku lakukan, kenapa engkau lakukan? Hadis ini menafikan kesempurnaan iman yang wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Pernafikan dari seorang muslim sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri, baik itu dalam perkara duniawi maupun juga dalam perkara ukhrawi, masalah-masalah akhirat, din. Masuk di dalam hadis ini, dia muamalahi orang sebagaimana dia senang, sebagaimana dia ingin orang memuamalai dirinya. Di Muslim pula dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sebutkan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Barang siapa ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, maka hendaklah dia meninggal, mati. Ajalnya datang dalam keadaan dia tetap beriman pada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia berbuat kepada manusia sebagaimana dia inginkan manusia berbuat pada dirinya. Oleh karena itu Allah mencela al-mutaffifin. Wailun lil mutaffifin, celaka bagi para mutaffifin yang curang. Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang mana mereka jika meminta timbangan ke orang ingin sempurna, tidak ingin dirugikan. Namun jika menimbang untuk orang atau menakar untuk mereka takaran, yuksiru, mereka curang. Sehingga untuk dirinya ingin baik, tidak dirugikan. Untuk orang lain dia merugikan. Tentu ini bertentangan dengan kesempurnaan iman yang wajib. Kata Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah, hadis Anas menunjukkan pula mukmin senang terhadap apa yang membuat senang saudara mukmin yang lain. Menginginkan untuk mukmin yang lain seperti dia menginginkan untuk dirinya dalam perkara-perkara kebaikan. Semua ini sumbernya berasal dari salamatus sadr, bersihnya dada dia dari dengki, iri, hasad. Karena orang yang hasad tidak ingin ada orang lain dapat kebaikan sementara dia tidak. Nah, hasad bertentangan dengan hadis ini. Berarti dia tidak mencintai untuk saudaranya seperti dia mencintai untuk dirinya dalam perkara kebaikan. Makna hadis pula, seorang mukmin membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya. Maka dia akan berupaya membenahi sungguh-sungguh ketika dia melihat kekurangan pada saudaranya. karena dia tidak ingin kebangkitan pada dirinya, maka dia. Dengan demikian, hadis Anas terdapat padanya ajaran agar setiap kita, setiap muslim, muslimah menginginkan dan senang untuk saudaranya seperti apa yang dia inginkan dan dia senangi untuk dirinya. Membenci untuk saudaranya seperti apa yang dia benci untuk dirinya. Hal itu sangat dianjurkan dalam syariat, karena jika tidak, ternafikan kesempurnaan iman yang wajib. Tidak akan sempurna keimanan dia yang wajib sampai dia mencintai untuk mukmin seperti yang dia cintai untuk dirinya, membenci untuk mukmin apa yang dia benci untuk dirinya. Hadis ini pula menunjukkan bahwa mukminin berbeda-beda tingkat keimanan mereka. Karena ini terkait kesempurnaan iman. Ada yang sempurna imannya sehingga sifatnya seperti hadis ini. Ada yang kurang sempurna sehingga kurang mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya. Maka mukminin beda satu dengan yang lain tingkat keimanan mereka. Perkara lain dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akhihi, saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Rasul sebutkan adanya ukhuwah, persaudaraan, saudaranya, ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena iman. Ini juga menyentuh seorang muslim agar kepada akhihi, kepada saudaranya, ada kasih sayang, ada cinta, ada perhatian, layaknya itu saudara kandung. Ada kasih sayang, maka dengannya, karena itu saudara bagi dia, dia ingin kebaikan untuknya, dia senang seperti dia senang untuk dirinya. Dia benci untuk saudaranya seperti dia benci untuk dirinya. Karena itu saudara bagi dia. Karena itu Rasul sebutkan akhihi, agar tergugah dan tersentuh ikatan persaudaraan ukhuwah, iman antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mungkin ringkasnya demikian. Yang jelas hadis umum dalam segala urusan dunia maupun akhirat, urusan agama, din. Barakallahu.